والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. كيف حالكم يا إخوة في استوديو؟ الحمد لله. الحمد لله. Di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali ad-darsu ats-tsalits asyar. Pelajaran 13. Sahih ya, ikhwan? Sahih. Ad-darsu ats-tsalits asyar yang mana sudah kita sampaikan di kesempatan lalu ada 3 bagian daripada pelajaran 13 ini. Dan semuanya terkait dengan jamak. Ketiga bagian daripada ad-darsu ats-tsalits asyar ini, ikhwan, terkait dengan apa? Terkait dengan jamak. Dan sudah kita bahas jamak mudzakkar, kemudian sudah kita masuk juga ke jamak muannats di bagian ba-nya. Dan sudah kita baca beberapa latihan. Rakizu ya ikhwan, rakizu. Dan malam ini insyaallah kita masuk ke at-tamrin ats-tsani, sah? Latihan kedua, at-tamrin ats-tsalits. Intahayna min at-tamrin al-awwal wa tsani. Kita sudah menyelesaikan latihan pertama dan latihan kedua, dan hari ini insyaallah kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Silakan ikhwan studio buka bukunya. Iftahu kutubakum fi safha 76, fi safhati 76. At-tamrin ats-tsalits, latihan ketiga. Bagi ikhwan dan akhwat di rumah juga silahkan buka bukunya halaman 76. At-tamrin ats-tsalits, di sini perintahnya iqra'il mithala thumma hawwilil jumal al-atiyata mithlahu. Iqra'il mithala, mana iqra'il mithala? Bacalah contoh. Bacalah contoh. Thumma hawwil, kemudian rubahlah al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat berikut. Mithlahu, seperti contoh, sepertinya. Ini kalimat-kalimat berikut, mithlahu, sepertinya. Seperti apa maksudnya? Seperti contoh. Seperti wa aminatu wa maryamu. Jadi berapa orang sekarang? 3 orang. Ada Zainab, Aminah dan Maryam. Jama' idzan. Alas kadzalika ilham? Wala. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna. Apa yang berubah di sini? Fi'ilnya. Kharajat menjadi kharajna. Walisa kharaju. Kharaju ada al-mudzakkar. Kharajna minal fasli. Mereka keluar dari kelas. If'al مثل هذا في الارقام التاليه مثل المثال. Antum lakukan seperti contoh. Dibuat fi'ilnya bagaimana ikhwan? Fi'ilnya yang tadinya mufrad menjadi apa? Menjadi jamak. Musta'idun, siap? Siap semuanya? Adam, siap? Abu Abdullah, siap? Baik. Siapa duluan? Anta Ilham, anta ladhi tumsik al-mikrofon. Ah, apa ada malah? Baik, labas. Bismillah. Wahid. Al-mudarrisatu zahabat ilal fasli. Nah, munaka khata matba'i di sini, ada kesalahan cetak. Zahabat, tulisannya apa di sini? Zahabata, wa hadha khata. As-sahih zahabat. Tu'id maratahannya ya Aba Adam. Langsung lagi. Wahid. Al-mudarrisatu dhahabat ilal fasli. Naam. Silakan. Al-mudarrisatu dhahabna ilal fasli. Naam. Al-mudarrisatu dhahabna ilal fasli. Tarjim. Tarjim al-mufrad wal jama'. Al-mudarrisatu dhahabat ilal fasli. Guru perempuan itu pergi ke kelas. Naam. Al-mudarrisatu zahabna ilal fasli. Naam. Sekarang jadi jamak. Para guru perempuan itu telah pergi ke kelas. Naam, mereka telah pergi ke kelas. Naam. Zahabta jadi zahabna. Zahabat jadi zahabna. Al-mudarrisah itu jadi Al-mudarrisah itu jama'. Naam, ahsant. Wasil, wasil. Anta ilham wala Abu Abdullah. Al-yawm syarib tala qahwa Abu Zaylah. Naam, ma syarib al-qahwa ba'da hadha. Isnan At-talibatu At-talibatul jadidatu. Ikra al-mufrad awalan. Baca yang mufrad dulu. At-talibatu. Banyak jangan dipanjangkan. Banyak jangan dipanjangkan. At-talibatu. At-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Naam, jalasat fil fasli. At-talibatul jadidatu. Nah. At-talibatul jududu. Talibatul jududu, ahsant. Jalasna ila jalasna fil fasli. Naam, ahsant. Jalasna fil fasli. Fil fasli. Tarjim ya akhil kirim. Siswa perempuan siswi perempuan kan. Siswi yang baru telah duduk di kelas. Naam, itu mufradnya. Jamaknya? Para siswi yang baru telah duduk di kelas. Naam, mereka telah duduk di kelas. Ada berapa perubahan di sini? Dua. Ada tiga. Salah. At-talibatu jadi At-talibatu. Naam. Al-jadidatu jadi al-jududu. Naam. Jalasat jadi jalasna. Ahsanta ya akhi. Syukran. Jazakallahu khairan. Wasil ya Aba Abdullah. Thalatha. Bismillah. Thalatha. Bintu Muhammadu. Ah. Bintu. Bintu Muhammadun. Bintu Muhammadin. Hadha mudhafun ilaih. Bintu Muhammadin dhahabat ilal madrasati. Naam. Bin baladu. Naam. Banatu Muhammadin dhahabna ilal madrasati. Ahsant. Banatu Muhammadin dhahabna. Sahih. Tarjim al-mufrad thumma al-jama'. Telah masuk telah pergi anak-anak perempuan Muhammad. Tarjim al-mufrad awalan. Terjemahkan yang tunggal dulu. Bagaimana yang tunggal terjemahannya? Telah masuk putri. Telah keluar. Telah keluar. Apa telah pergi? Telah pergi putri anak. Telah pergi putri anak putri ke Muhammad. Ya, kenapa tidak disebut sekolah? Apa? Telah pergi putri dari Muhammad ke sekolah. Naam. Sekarang jamaknya. Banatu. Telah pergi putri anak-anak putri Muhammad ke sekolah. Naam. Syukran. Jazakallahu khairan ya Aba Abdullah. Waalaikumsalam. Intahayna min at-tamrin ats-tsalits. At-tamrin ats-tsalits yani faqat thalathatu as'ila. والآن ندخل التمرين الرابع. Kita masuk ke التمرين الرابع. أشر إلى الأسماء التالية باسم إشارة للقريب. هذا هذه أو هؤلاء. أشر ما معنى أشر؟ تنجقله. Ashir artinya tunjuklah. Ilal asma'i, ke kata-kata benda. At-taliyati, berikut. Bismi isyaratin, dengan kata tunjuk. Lil qarib, untuk yang dekat. Hada, hadihi, dan haulai. Ada tiga di sini, ada tiga pilihan. Pilih salah satunya. Hada atau hadihi atau haulai. Dan haulai jamaknya. Ada sekedalik? Naam. Rakizu ya khuan. Rakizu ila al-kitab. La tantu ila ma'u syurb. Konsentrasi ke bukunya. Siap ya khuan? Siap. Naam. Jelas ini ya. Paham ya? Wadih, ayah Adam. Wadih. Siap? Tafadhal. Wahid. Wahid. Haza akhi. Haza akhi. Jamil. Haza akhi. Naam. Terjemahkan. Ini saudara lakiku. Satu lagi. Ithnan. Haulai. Haula. Ithnan. Sebelah kirinya. Ukhti. Hazihi ukhti. Naam. Hazihi ukhti. Ahsan. Terjem. Ini saudara perempuanku. Naam. Syukran. Jazakallahu khairan. Abu Abdullah wasil. Thalatha. Thalatha wa arba'ah. Salasa. Hada rijalun. Haulai rijalun. Haulai rijalun. Ahsant. Ini mereka anak, ini? Ini anak-anak pemuda. Mereka ini? Mereka ini anak pemuda. La la la. Kalau anak pemuda fityah. Rijal. Anak. Anak. Mereka ini anak-anak lelaki. Ah, berarti lebih kecil lagi berarti. Fitya, pemuda, masih terlalu tua sepertinya. Oh, lebih kecil lagi. Mereka ini lelaki-lelaki dewasa. Ah, santa. Hadza huwa ya Abu Abdullah. Naam, la takha ba'da hadza tashrab insyaallah. Naam. Satu lagi, arba'ah. Arba'ah. Ulai mudarisuna. Haulai mudarisuna. Ahsant. Tarjim. Mereka ini para guru. Mereka ini para guru. Jami'in. Ahsant. Syukran ya akhil kirim. Jazakallahu khair. Khamsa wa sitta ya Aba Adam. Ya Adam siap-siap. Tisa wa asyara anta. Khamsa. Mustahid anta ilham. Khamsa. Haulai talibatun. Naam, ahsant. Haulai, naam. Sitta. Tarjim, mana haulai talibatun? Mereka ini para siswi. Naam. Sitta. Hadihi ummi. Ahsant. Hadihi ummi, naam. Ini ibuku. Ahsant. Ahsant ya Ba'ad. Sabah wa thamania ya Ilham. Saba. Hadha abi. Hadha abi, naam. Ini bapakku. Naam. Samania. Hadhihi talibatun. Naam. Ini siswi. Ini seorang. Seorang siswi. Siswi, naam. Ahsanta Ilham. Ya Adam. Tis'a wa asyara. Tis'a. Hazi tabibatun. Tabibatun jama. Tabibatun. Pakai hadhihi jama. Haula. Haula. Naam. Haulai tabibatun. Ah, jadi pendek sekarang. Tabibatun. Ahsant. Haulai tabibatun. Naam. Ini para dokter. Naam. Ini para bu dokter. Ya, ini para bu dokter. Naam, perempuan. Asyara. Tujarun. Tujarun mufrad atau jamak? Jamak. Jamak. Haulai tujarun. Haulai tujarun. Ini para pedagang. Naam, mereka ini para pedagang. Jazakallahu khairan ya Adam wa barakallahu fik. Naam, naftah al-majal lil mustami'in wal musyahidin. Tafadhal ya Bazar. Jazakallahu khair ya ikhwah dan pemirsa serta pendengar roja, kita berikan kesempatan untuk sesi kiraah dan menjawab soal. Silakan di telepon 021 823 6543. Kita berikan kesempatan yang pertama untuk pendengar dan pemirsa roja di rumah atau di mana saja berada. Baik, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bapak, di mana? Rianto di Bekasi ya. Ah, Rianto. Ahlan wa sahlan ya akhi. Ahlan ikum ya. Naam. Fadal. Rianto di Bekasi. Naam, Ustaz. Kaifa haluk ya Rianto? Bikhair, alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Wa ana bikhair, alhamdulillah. Syukran ala soal. Nah. Silakan, tafadhal ya akhir kirim. Anta tabda' min at-tamrid ats-tsalits, mulai dari latihan ketiga. Nah, langsung saja. Wahid. Antum paham di sini contohnya ya, latihan ketiga? Insyaallah, Ustaz. Langsung. Wahid. Wahid. Al-mudarrisatu dhahabat ila al-fasli. Nah, terjemahkan dulu mufradnya. Aduh, aku diculik. Guru perempuan itu telah pergi ke kelas. Nah, silakan ubah jadi jamak. Al-mudarrisatu dhahabna ila al-fasli. Naam, ahsant. Para guru perempuan itu telah pergi ke kelas. Naam, terus wasil. Isnan. At-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Naam. Terjemah awalan. Siswi perempuan yang baru itu telah duduk di kelas. Naam. At-talibatul jududu jalasna fil fasli. Naam. Para siswi perempuan itu yang baru itu telah duduk di kelas. Nah, ada berapa perubahan di sini, Arianto? Tiga. Yang pertama? At-talibatu. At-talibatu. Nah, terus? Al-jadidatu. Satu lagi? Jalasat. Jalasat, jadi jalasna. Naam. Al-akhir, salasa. Terakhir sekarang, tiga. Bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Nah. Putrinya Muhammad telah pergi ke sekolah. Nah. Banatu Muhammadin zahabna ilal madrasati. Nah, banatu Muhammadin zahabna ilal madrasati. Nah, sahih. Tarjim. Putrinya Muhammad telah pergi ke sekolah. Nah, ahsanta ya Arianto, Masya Allah. Al-ijabah kulluha sahihah, anta mumtaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran ya akhil karim, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, anta barakallahu fiik. Alhamdulillah setelah dijawab dengan baik, dan kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di line telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali penelpon berikutnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatia. Naam, Ustaz. Ummu Fatia di Aceh ya. Oh, naam, saya Ummu Fatia. Naam. Ahlan wa sahlan ya Ummu Fatia. Assalamualaikum, Ustaz. Ummu Aisyah juga ya. Naam. Ummu Aisyah. Ummu Aisyah kadzalik wa ismuha Bu Hindun Warida al kadzalik ismuk ismuki. Naam, masyaallah. Fatia al-ula. Fatia al-ula. Al-Thalithah. Aisyah Al-Thalithah, Masya Allah. Masya Allah. Tafadhali ya Umma Aisyah. Langsung ke At-Tamrin Ar-Rabi'. At-Tamrin Ar-Rabi' Rakam 1, 2, 3, 4, 5. 5 as'ila mubasyaratan. 1. Hadza akhi. Naam. Ini saudara laki-lakiku. Naam. Isnan, hadihi ukhti. Naam. Ini saudari perempuanku. Sahih. Salasa. Haulai rijalun. Naam. Mereka ini para lelaki dewasa. Naam. Arba'ah. Haulai mudarrisuna. Sahih. Mereka ini para guru laki-laki. Iya. Khamsa. Haulai talibatun. Mereka ini para siswi perempuan. Naam. Wasil ya Umma Fatia sampai 10. Naam, Ustaz. Naam. Sita. Hadhihi ummi. Ini ibuku. Naam. Sab'a. Hadza abi. Ini bapakku. Naam. Samaniyah. Hadihi talibatun. Ini siswa perempuan, siswi perempuan. Naam, sahih. Tis'ah. Haulai tabibatun. Mereka ini para dokter perempuan. Naam. Ash. Para apa? Tabibatun. Para dokter perempuan. Naam, sahih. Asyarah. Haulai tujarun. Mereka ini para pedagang laki-laki. Naam, ahsanti, ahsanti. Al-ijabah kulluha sahihah. Masyaallah, anti mumtazah ya Umma Fatiha. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa iyyakum ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Wa jazakillahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umma Fatiha di Aceh. Baik. Kita berikan kesempatan kembali. Nah, kita ulang kembali dari latihan ketiga. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi ikhwan dan akhwat yang mungkin belum sempat tersambungkan. Silakan di 0218236543. Baik, kita angkat kembali penelpon yang ketiga. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Pak Darlan di Palu. Pak Darlan dari Palu. Masya Allah. Ya, Alan wassalam, Pak Darlan. Assalamualaikum, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan malam ini tidak terputus, Pak Darlan, ya. Langsung saja latihan ketiga Pak Darlan. Tiga nomor langsung. Wahid. Bismillah, Wahid. Naam. Al-mudarris adu zahabat ila al-fakli. Naam. Guru perempuan itu. Nah. Pergi ke kelas. Nah, silakan rubah jadi jamak. Al-mudarrisatu. Sinnya panjangkan. Al-mudarrisatu zahabana ilal fakli. Nah, sahih. Para guru perempuan itu pergi ke kelas. Ahsant, ahsant ya Pak Dalam. Sahih. Terus, itnan. Itnan. At-talibatul. Jadi, at-talibatul. Baca dulu mufradnya. Baca dulu tunggalnya Pak Dalam. Ya, ba-nya pendek. At-talibatul. At-talibatul. Bagaimana? At-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Naam, sahih. Pelajar siswi baru itu duduk di kelas. Naam, silakan rubah jadi jamak. At-talibatul jududu jalasna fil fasli. Ahsant, sahih. Para siswi baru itu duduk di kelas. Naam, ahsant. Fadlan. Talasa bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Naam. Putri Muhammad pergi ke sekolah. Naam. Banatu Muhammadin zahabana ilal madrasati. Nah. Putri Muhammad pergi. Allah. Akhir alhamdulillah. Anha al-asila jami'an alhamdulillah. Baik, masyaallah Pak Darlan, barakallahu fik dan alhamdulillah sudah terjawab ya dan cukup baik masyaallah dan mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Tapi beliau baca semua alhamdulillah. Naam, alhamdulillah. Dan jawabannya betul semua Pak Darlan. Alhamdulillah. Anta mumtaz masyaallah. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu siapa? Umu Khalilah dari Palembang. Ah, Palembang. Naam. Iya, Ustaz. Wong kita galo masyaallah. Iya, Ustaz. Umu Khalilah siap latihan keempat atau murid Arabi? Ya, insyaallah siap. Silakan langsung saja. Wahid. Haza haza akhi. Naam. Ini saudaraku. Sahih. Ini saudara laki-lakiku. Naam. Hazihi ukhti. Jangan lupa nomornya, itsnan. Iya. Maaf tadi. Labas. Itsnan. Hazihi ukhti. Ya. Ini saudari perempuanku. Naam, masyaallah, sahih. Salasa. Haula'i rijalun. Naam. Mereka ini para lelaki dewasa. Naam, sahih. Arba'ah. Haula'i mudarrisuna. Mereka ini para guru-guru perempuan. Naam, ahsanti. Khomsa. Haula'i talibatun. Naam. Mereka ini para siswi. Ahsant, sahih. Ta. Hazihi ummi. Ini ibuku. Naam. Sab'ah. Haza abi. Ini bapakku. Naam, sahih. Samania. Hazihi talibatun. Ini siswi. Naam, sahih, ahsanti. Tis'ah. Haula'i tabibatun. Tabibatun. Ahsanti, sahih. Mereka ini farah dokter perempuan. Naam, satu lagi. Asyara. Haula'i tujarun. Jimnya di tasdid. Oh ya. Haula'i tujarun. Naam. Mereka ini para pedagang. Ahsanti. Masya Allah, jawabah kulluha sahihah. Jawabannya semuanya benar. Anti mumtazah. Syukran. Umu Khadilah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Umu Khadilah di Palembang. Tabarakallahu fiik. Kita masuk ke latihan berikutnya. Bazuri. Siap Ikhwan Studio? Stayin ya. Stayin. Kita masuk ke, masih ada dua latihan lagi yang terakhir di bagian ba ini, mudah-mudahan kita bisa selesaikan malam ini insyaallah. Nah. At-tamrin al-khamis. Dha' fil amakinil khaliyati minal jumalil atiyati dhamiran munasiban. Huwa hiya hum hunna. Ana ulang, dha' fil amakinil khaliyati minal jumalil atiyati dhamiran munasiban huwa hiya hum hunna. Ana minta tolong sama Abu Adam. Tolong terjemahkan ya Abu Adam. Dha' ilham ististrih. Ta'aban huwa. Letakkanlah fil amakin al khaliyah di tempat-tempat yang kosong. Nah. Minal jumalil atiyati dari kalimat-kalimat berikut dhamiran kata ganti munasiban yang sesuai. Naam. Apakah huwa, hiya, hum atau hunna? Naam, huwa, hiya, hum, hunna. Naam. Ada berapa pilihan di sini ya, Bu Aram? Empat. Set. Ada empat. Pilih salah satunya saja. Tafadhol. Ada berapa soalnya? 10 soal. Insyaallah. Ana beri dua-dua. Silakan. Abu Adam 2, nanti Abu Abdillah 2, Adam, begitu pula Ilham. Ilham 4 insyaallah, 4 soal. Naam, aliana karajulun mumtaz. Nu'tika akthara min ithnain. Arba'ah mubasyarah tadi hari. Wahid. Naam. Man hazar rajul. Jangan dimatikan belakangnya Abu Adam, hidupkan semua. Man hazar rajulu. Naam. Huwa mudarrisuna. Huwa mudarrisuna, ahsant. Tarjim. Siapakah laki-laki itu? Laki-laki dia, ini? Ya, siapakah laki-laki ini? Dia guru kami. Dia guru kami. Jawabannya huwa. Alas kebalik? Balas. Sahih. Sahih. Itsnan. Itsnan. Aina talibatu hunna fil fasli. Naam. Di mana para siswi-siswi itu? Mereka di dalam kelas. Naam. Kenapa antum pakai hunna? Apa kata kuncinya yang menyebabkan kita pakai hunna? At-talibatu. At-talibat. Jama' mu'annas. Salim. Kalau jama' mudzakar tentu pakai hum. Naam. Ini karena mu'anaf pakai hunna. Ahsanta, syukran. Jazakallah ya abar. Tafadhal ya akhina Aba Abi Abdullah. Bismillah. Samania. Wes bosan. Salasa. Man haula'il fatayatu? Al-fatayat. Ah, al-fityah. Nah, ini muzakkar. Fityatu ya. Man haula'il fityatu? Naam. Hum abna. Hum abnaul mudarrisu. Abnaul mudarri mudarrisu. Si mudarrisi. Naam, al-mudarrisi mudhafun ilaih. Masih ingat Abu Abdullah al-mudhaf ilaih? Anta muraja'ah insyaallah. Muraja'ah insyaallah. Sekali lagi ikram batan tanya, baca sekali lagi. Man haula il fityatu hum abnaul mudarrisi. Ahsant. Tarjim. Siapa pemuda siapa mereka? Siapa mereka pemuda-pemuda ini? Nah, mereka adalah anak dari anak-anak dari guru. Nah, anak-anak Pak Guru. Iya. Jazakallah. Kenapa anda pakai hum di situ, Abu Abdullah? Jamak dari al-fityah. Lalu kembali, karena ada kata al-fityah di situ. Iya. Nah, satu lagi. Arba'ah. Arba'ah. Aina talibatul judu. Hah. Jadi du jadi datu. Jadi datu. Nah, sekali lagi. Aina talibatul jadi datu. Nah, masyaallah. Hum fil maktabi. Talibah muzakkar wala muannats? Muannats. Jama' au mufrad? Jama'. Jama? Mufrad ya akhi, mufrad mu'annas. Berarti yang mana domirnya? Iya. Ahsant, ahsant ya akhi. Baca sekali lagi. Aina talibatul jadidatu. Nah. Iya fil maktabati. Naam, ahsant. Terjemah ya Aba Abdullah. Dari mana anak? Di mana? Oh, di mana perempuan yang baru? Apa ini? Perempuan apa ini? At-talibah. Berarti at-talibah? Murid perempuan yang baru. Di mana murid perempuan yang baru? Jawabannya? Oh, iya. Dia di kelas. Di kelas. Dia di perpustakaan. Ahsantah. Ahsant. Jamin. Ahsantah ya Aba Abdullah. Syukran. Jazakallahu khairan. تواصل يا آدم أربعة خمسة لا خمسة ستة خمسة من هؤلاء الناس نعم هم حجاج هم حجاج من الهند هم حجاج من الهند أحسنت siapa para manusia ini mereka siapa para manusia ini betul sahih mereka jamaah haji dari India نعم أكبر Ya hujjaj min al-Hind. Ta'rifuna ya ikhwan? Akbaru al-hujjaj min al-Hind. Naam. Adadu al-hujjaj min al-Hind akbar. Akbaruhum. Tarjim. Tarjim ya Adam. Sekali lagi. Apa terjemahannya? Para manusia ini mereka adalah jamaah haji dari India. Naam. Sahih. Satu lagi. Sittah. Sittah. Aina tabibatu? Aina tabibatu? Naam. Hunna fi mustashfal wiladatu. Mustashfal wiladati. Na wiladati. Hadha mudhafun ilayh. Naam, tarjim. Siapa para bu dokter itu? Aina, mana aina? Di mana para bu dokter itu? Naam. Mereka di rumah sakit bersalin iya al-wilada bersalin naam pakai hunna pakai hum tadi ya ada pakai hunna syukran jazakallahu khairan ya akhi Barakallahu fiik wa fi abik. Naam Ilham, anta arba'atu as'ilah. Naam Ustaz. Ajrun kabir insyaallah. Naam. Sabah. Man hadha al-waladu alladhi kharaja min baitika? Naam. Huwa ibnu akhi. Ah, bagaimana baca huwa ketika digabung dengan ibnu? Huwa ibnu akhi. Ahsant. Huwa ibnu akhi. Terjem. Siapa laki-laki ini? Ah, al-walad. Siapa anak kecil ini yang keluar dari rumahmu? Nah, siapa anak laki-laki? Ini siapa penting. Siapa anak laki-laki ini yang keluar dari rumahmu? Naam. Dia anaknya saudaraku. Naam. Anak laki-lakinya saudaraku. Syukran. Samaniyah. Samaniyah. Min aina haula'id duyufi? Dimana duyufi? Kenapa majur? Duyufu ya, Zat. Duyufu, naam. Min aina haula'id duyufu? Naam. Hum min ar-riyadi. Dari mana mereka para tamu itu? Nah, mereka dari Riyadh. Mereka dari Riyadh, sahih. Tisa. Min aina haula'il mumarridatu? Ah, jahada jama'. Mumarridatu wala mumarridatu? Min aina haula'i mumarridatu? Haula'il. La tansa alif lam. Min aina haula'il mumarridatu? Jamil. Hunna minal Filipina. Wa minal Filipini. Filipini. Majrur bimin. Naam. Dari mana mereka para perawat itu? Nah, para perawat-perawat wanita itu? Mereka dari Filipina. Ahsant. Asyara. Man hadhil fatatu? Nah. Hiya banatul. Ah, kaif hiya thumma banat? Hiya bintu. Nah. Hiya bintul mudarrisah. Mudarrisatu, mudarrisata wala mudarrisati? Hiya bintul mudarrisati. Ahsant. Limadha mudarrisati? Mudaf ilayhi. Mudaf ilayhi faqat. Mudaf ilayhi. Al-mudaf bintu. Al-mudarrisati mudaf ilayhi. Naam. Siapa mereka ini? Siapa para pemudi ini? Mereka adalah anaknya kepala sekolah. Ah, mereka? Nah, anaknya guru. Dia? Dia adalah anaknya guru. Naam. Anak perempuannya? Guru. Bu guru. Guru. Ahsant. Masya Allah. Syukran ya akhi. Jazakallahu khairal ilham. Barakallahu fiik. Nah, akhut raha khams dakhaik ya Bazuri. Naam, Ustaz. Hatta yashrabu al-ikhwa. Kuma na'ud insyaAllah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, setelah kita simak jawaban dari ikhwa dan kita akan kembali setelah rehat beberapa jeda berikut ini, kami akan kembali dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Barakallahu fiikum. Raja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم مطيرة سلف berkata Hafiz Ibn Humaid Al-Akaf, orang yang berakal, ia tidak akan mudah tertipu. Dan orang yang waro, yang meninggalkan sesuatu karena khawatir akan dapat merusak akhiratnya, sungguh, ia tidak akan menipu. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم مطيرة سلف. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك القابدون على الكتاب والسنة ثبت قلوبنا على دينك ليس الغريب هو الذي فارق الديار وودع الأهل ولكن الغريب هو الذي يجد والناس من حوله يلعبون ويصحو والناس من حوله ينامون ويسلك درب الخير والناس في ضلالهم. فتنه di akhir zaman, di akhir zaman, di mana akan timbulnya berbagai fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin. Fitnatus syahawat wa fitnatus syubuhat, fitnah syahwat dan fitnah. Maka orang-orang yang tegar komitmen memegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka ganjaran 50 orang siddiqah, 50 orang siddiqah. Berat ya akhi ya untuk menjalani jalan yang hak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang hasan, nanti akan datang suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api, berat dan panas. Sebab dia adalah dikatakan kaum ghuraba di tengah-tengah manusia. Muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Hai yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami ini, kuatkan hati kami ini di atas agamamu ya Allah. Mendapatkan hidayah sulit dan menjaga hidayah lebih sulit. Untuk istiqamah di atas yang hak, di atas ilmu, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Jika kalian merasa sendiri dalam sebuah kaum, jika Anda merasa sedih karena kalian menyendiri dalam sebuah negara, dalam sebuah kampung, maka ingat, maka ingat, orang-orang yang akan bersama kamu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, para nabi, para siddiqin, para suhada, para solehin. Maka dia akan bersabar dan tetap tegar di atas sunnah, di atas sunnah. Roja 756 kilohertz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آيات القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni nuhitu an a'buda alladhina tad'un min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idhan wa ma ana minal muhtadin. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bih ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. رجاء TV saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Rojja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Rojja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa Rojja TV dan pendengar Radio Rojja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama Anda dalam pembahasan ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan kita akan lanjutkan latihan-latihan berikut yang akan disampaikan sekarang oleh Ustaz Hamzah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah ikhwan, kita sudah menyelesaikan latihan kelima. Dan latihan keenam kita berikan juga kepada ikhwas studio. Ahsan. Antum muluk hadhihi al-lailah. Mulukun insyaallah. Antum raja malam ini. Antum kita berikan semuanya. Al-fursah kulluha lakum. Tafadhal. Perintahnya di sini at-tamrin as-sadis hati. Mana hati? Jam'al asma'il atiyati. Bentuk jamak. Naam, hati jama'al asma'il atiyati. Datangkan atau berikan jama' daripada isim-isim berikut. Sahalun insyaAllah. Kami indana minas soal huna 12, 13, 14. Wa antum kam antum 4. Iza nuqassim 14 ala 4 kam yusawi 14 ala 4, idza likulli wahid minkum 3 wa 4. Naam. 3 soal. Khusus untuk Adam kita kasih 4 atau 5 nanti untuk Adam. Siap-siap Adam? Tafadhal ya akhir kari. Bismillah. Ukhtun akhwatun. Naam. Bintun banatun. Naam. Muslimatun muslimatun muslimatun ahsan. Satu lagi. Tabibatun tabibatun tabibatun ahsan. Hadha huwa al-jama'. Asyarat tsani ya Abu Arab. Baris kedua. Imsik al-mikrofon ya Abu Arab. Tabibun attiba'u. Atibba'u. Atibba'u. Na'am. Zawjun azwajun. Na'am. Zawjatun zawjatun zawjatun. Naam. Fatatun fityatun. Fatatun ha? La la la. Fatayatun. Fatayatun ahsant. Kalau fatan baru fityah jamaknya. Ini fatatun. Fatayat. Naam. Baris ketiga. Fadhal ya akhir kirim Abu Abdullah. Kabiratun. Nah. Kibarun. Sahih. Tawilun. Tawil. Tawilatu. Nah. Tiwalun. Tiwalun. Sahih. Jadidatu. Jadidatun. Jadidatun. Jududatun. جدودتن. ها لا لا، لماذا الدال ثلاثة؟ يعني اثنان فقط، ده هذه جنة تنبه، هذه زيادة بدعة. جدي داتن جدودو جدودتن. لا لا لا، جدودن جدودن، هذا هو صحيح. أخون terakhir. أخون إخ. آه صحيح صحيح، إخ إخ وات إخوان إخوانون أو إخواتون. إخواتون ada dua، إخوانون ألف dan نون belakangnya atau إخواتون. إخواتون أنت ragu jawab benar enggak itu Abu Abdullah؟ Benar tidak ikhwanin sama ikhwatin betul ya. Sahih sahih. La tertab ya, jangan aku ragu. Sahih. Syukuran ya akhi, masya Allah. Nah, ternyata sisanya cuma dua. Adam ternyata sisanya cuma dua buat anda. Nah, jadi kita kasih empat atau lima. Allah. Alhamdulillah. Kabirun kibarun. Kibarun jamin. Jadidun jududun. Jududun sahih. Kabirun dengan kabiratun sama jamannya. Kibarun sahih. Jadidatun dengan jadidun sama. Jududun. Nah, ahsan. Alhamdulillah antahina min at-tamrin as-sadis. Naftah al-majal al-mustamin al-musyahidin. Tafadhal ya Abdullah. Nah, jazakallahu khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan untuk latihan yang kelima atau keenam set? Dua-duanya? Dua-duanya. Taib, kelima dan keenam. Di halaman 77 bagi anda yang baru bergabung, kita berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Baik, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Abu Yusuf di Indramayu. Masya Allah Abu Yusuf. Siapa haluk ya Abu Yusuf? Alhamdulillah, ana bi khair ya khan. Masya Allah. Ana bi khair, alhamdulillah, masya Allah. Siap Abu Yusuf? Insyaallah. Tafadhal ya akhil karim. 5 soal di latihan kelima. Naam. Tafadhal langsung wahid. Saja. Wahid. Wahid. Man hadzal rajulu? Huwa mudarrisuna. Mudarrisuna. Sirnya pendek. Naam. Huwa mudarrisuna. Naam. Siapa laki-laki ini? Dia guru kami. Ahsant. Terus. Aina talibatu? La tansa rakam ya Abu Yusuf. Ahsant. Itnan. Aina talibat? Aina talibatu? Nah. Di mana para siswi? Huna fil fasli. Mereka di kelas. Ahsant. Terus. Tiga. Tiga. Man haula'il fityatu? Siapa para pemuda ini? Naam. Hum abna'ul mudarrisi. Sahih. Mereka anak laki-lakinya guru. Ahsanta. Sahih ya Abu Yusuf, masyaallah. Terus, arba'ah. Arba'ah. Aina talibatul jadidatu? Talibatul, sekali lagi. Aina talibatul jadidatu? Hiya fil maktabati. Naam. Di mana siswa yang baru? Siswa atau siswi? Di mana siswi yang baru? Mereka di dia di perpustakaan. Naam, dia di perpustakaan. Sahih. Khamsa. Khamsa. Man haula'in nasu? Siapa orang-orang ini? Hum hujjajun minal hindi. Nah. Mereka para haji dari India. Para jamaah haji dari India. Naam. Baik, syukran. Yakfi. Jazakallahu khairan ya Abu Yusuf, masyaallah. Iya, iya. Al-ijabah kulliha sahiha, anta mumtaz, masyaallah. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Jazakallahu ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Abu Yusuf di Indramayu, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di line telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali di belakang Bu Yusuf. Halo. Tapi mohon maaf terputus. Di silakan dihubungkan kembali di 021-823-6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan Pak Imran di NTB. Pak Imran di NTB. Masya Allah, masya Allah. Pak Imran, sudah pernah menghubungi kita sebelumnya, Pak Imran? Sudah. Sudah ya, masya Allah, masya Allah. Silakan Pak Imran. Nomor 6, Sita sampai Asyara. Latihan ke? Sita. Latihan ke dimana? Sita. Aynak tabi batu. Aynak tabi batu. Nah. Di manakah para dokter perempuan itu? Nah. Hunna fil mustasfal wiladatu. Fil mustasfa atau fi mustasfa? Fil mustasfal wiladati. Sekali lagi. Hunna fil mustasfal wiladati. La, laisa fil. Tidak ada fil di situ, Pak Imran. Hunna fi mustasfal wiladati. Ahsanta. Mereka di rumah sakit bersalin. Ahsanta. Wasir. Sabah. Man hazal wiladatul ladhi. La. Laisal wiladah. Wau lam dal. Tidak ada tak marbutah di situ. Man hazal waladul ladhi. Naam. Ya, man hazal waladul ladhi kharaja minal baitika. Minal atau min? Min baitika. Naam. Siapakah anak-anak yang keluar dari rumahmu? Anak-anak atau anak saja? Siapakah anak yang keluar dari rumahmu? Nah, anak laki-laki atau anak perempuan di sini? Anak laki-laki. Nah, jawabannya? Huwa ibnul akhi. Dia ibnu akhi. Bagaimana menggabung huwa atau hiya? Huwa. Bagaimana menggabung antara huwa dengan ibnu, Pak Imran? Huwa ibnu akhi. Lala, huwa digabungnya begitu. Huwa ibnu. Huwa ibnu akhi. Naam. Nah, dia anak saudaraku. Naam. Wasif. Ibnu akhi, ya. Samanya. Min aina haulai duyuku. Naam. Dari mana para tamu itu? Naam. Ada jawab? Hum minar riyadi. Sahih. Mereka dari Riyad. Sahih. Ahsanta, Pak Imran. Kisah. Min aina haulail mumarradati. Sekali lagi, Pak Imran. Min aina haulail mumarradatu. Naam. Hunna minal Filipin. Naam. Mereka dari Filipina. Pertanyaannya diterjemahkan dulu. Dari mana perawat perempuan itu, para perawat perempuan itu? Naam. Mereka dari Filipina. Bagus. Ya, sahih. Terakhir. Hadhil fitatu. Gimana, Pak Ibrahim? Sekali lagi. Fitatu. Asyara. Asyara. Man hadhil fitatu? Man hadhil fatatu? Man hadhil fatatu? Naam. Huwa bintul mudarrisatu. Huwa pakai bintu, betul? Huwa digaring dengan bintu, bisa begitu? Pak Imran? Iya, bintul mudarrisatu. Mudarrisati. Iya. Iya, bintul mudarrisati. Ahsan. Siapakah kemudi ini, siapakah kemudi ini, dia anak guru. Anak perempuannya? Dia anak perempuannya guru. Bu guru. Ibu guru. Naam. Ahsanta Pak Ibran, Masya Allah. Jazakallah khair Pak Ibran, barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Baik. Nah, Pak Ibran, jazakallah khair, barakallahu fiik, dari NTB. Alhamdulillah telah terjawab 5 nomor dengan baik, Pak ya. Barakallahu fiik. Nah, waktu yang memisahkan kita, Pak Zuri. Nah, kita tutup dengan ini. Ada tabel di halaman 478, mohon maaf. Asma'ul isyarati lil qaribi. Di sini kita diingatkan dengan asma'ul isyarah, kata-kata tunjuk lil qarib. Bagaimana lil qarib? Untuk yang dekat. Di sini ada hadza dan ada hadhihi. Hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk uniknya kedua-duanya jamaknya sama. Haula'i. Hadza talibun. Haula'i tullabun. Begitu pula hadhihi. Hadhihi talibatun, jamaknya haula'i talibatun. Naam. Alhamdulillah intahaina min qismi al-ba. Kita baru saja menyelesaikan bagian ba. Masih tersisa al-kalimatul jadidah, insyaallah di pekan depan kita masuk ke bagian jim, dan sebelum itu kita masuk ke al-kalimatul jadidah. Ana ucapkan syukran lakum wa jazakumullahu khairan kepada ikhwa di studio dan juga ikhwan dan akhwat yang sudah menelpon kita dari NTB, dari Palu, dari Indramayu, dari Palembang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Kita tutup subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.